لله ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فصل pasal yang berikutnya في هذه صلى الله عليه وسلم في الاحتمام من التخم والزيادة في الأكل على قدر الحاجة والقانون الذي ينبغي مراعاته في الأكل والشرب petunjuk Rasulullah صلى الله عليه وسلم di dalam penjagaan tubuh dari penyakit yang menimpa perut karena kekenyangan, kepenuhan, berlebihan, kebiasaan pola makan yang salah. Ini merembet kemana-mana, bisa ke lambung, bisa ke limpa, diabetes, bisa jantung, bisa ini, bisa itu, karena berlebihan makanannya. Ziyadah fil akl ala qadri hajah, berlebihan dalam makanan, tidak sesuai dengan biasanya. Wal qanun, sedangkan qanun, ya, SOP-nya, standarisasinya bagi tubuh yang sehat, ya, bagi orang-orang yang menjaga pola makan dalam makanan dan minuman, standarnya apa? Ada standarnya dalam Islam. Apa? Wakulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah oleh kalian, silakan makan, minum, silakan. Tapi apa kata Allah subhanahu wa ta'ala, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Makan boleh, minum boleh, mau tambah ya boleh, tapi jangan tambah terus. Tambahnya sekali, ya dua-dua kali, tiga kali, kepenuhan, ini yang berbahaya. Tambah sekali ya boleh, tidak mengapa. Tambah dua kali, tiga kali, ya bayar kalau tambah mau di warteg. Jadi kalau di rumah sendiri ya nggak bayar. Hubungannya dengan perut ya banyak, kemana-mana. Fil musnad wa ghairihi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qaal, di dalam musnad Imam Ahmad rahimahullah dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, ma mala'a adamiyun wi'a'an syarran min batn bihasab ibni adam luqaymatun yuqibna sulbahu fa'in kana labudda fa'ilan fathuluthun lita'amihi wa thuluthun lisharabihi wa thuluthun linafasihi. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang Adamiyun, keturunan Bani Adam, tidak ada yang lebih buruk yang diisi oleh Bani Adam, ya, yang lebih buruk untuk perutnya dia isi. Tidak ada yang lebih buruk melainkan masalah perut. Dia isi, dia isi, dia tambah makan lagi, tambah makan lagi. Ya, kalau secukupnya sih alhamdulillah. Tapi kalau sudah berlebihan, makan lagi, nambah lagi, makan lagi, nambah lagi, makan lagi, itu kan akan mengganggu pencernaan. sistem kerja pencernaan terganggu. Belum zat yang dimasukkan ke dalam perut. Kalau yang sehat semua, ya masih ringan, walaupun tetap berlebihan yang enggak boleh. Pasti akan full, muntah. Sehingga standarisasinya, SOP-nya, standar perut yang dimasukkan oleh makanan ke dalam perut itu berapa standarnya? Standarnya bihasa bibni Adam luqaimatun yuqibna yuqimna sulbahu, cukuplah bagi anak Adam beberapa suapan yang bisa menegakkan tulang rusuknya, tulang belakangnya. Fa'ingkana labudda fa'ilan, kalaulah seandainya harus dia lakukan, fa'thulutun lita'amihi, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga perutnya untuk makanan, wa'thulutun lisyarabihi, sepertiga perutnya juga untuk minum air, wa thulutsun li nafasihi, dan sepertiga juga untuk nafas. Karena nafas penting, dia makan terus sudah enggak bisa nafas. Repot, jalan aja susah. Enggak akan bisa jalan, bergerak susah. Berdiri muntah. Karena apa? Kelebihan makanan. Sehingga sistem pencernaannya terganggu, limpanya terganggu, lambungnya terganggu, pankreasnya terganggu, ininya terganggu. Ya, makan minum yang manis, makan yang manis, minum yang manis terus. Selama berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun seperti itu. Ya, tentu akan membahayakan dirinya. Atau kebalikannya, yang pahit terus, pahit-pahit. Ini juga berlebihan. Enggak bisa. Atau yang asin-asin misalnya. Ini juga berlebihan. Kalau terus, continue, terus. Sehingga harus seimbang antara rasa juga. Mau pahit, mau manis, mau asin, mau apa. Mau pedas, misalnya hobinya apa? Ngerujak. Ngerujak terus, ngerujak. Makan juga harus pakai sambal. Ya boleh, enggak jadi masalah. Kalau secukupnya boleh, tapi kalau berlebihan, sambalnya harus ini, harus itu. Level, mohon maaf istilah sekarang apa? Level setan katanya. Sambal setan katanya, istilah aja. Nah maksudnya paling full, paling pedes. Waduh itu udah. Nah ini bahaya. Bisa membahayakan apa? Ususnya bisa. Paru-parunya juga bisa. Karena berlebihan ke pedas. Melukai paru-paru. Batuk seringnya. Ya. Ke usus besar juga bisa, tergantung keadaannya. Sehingga, nah, jangan berlebihan. Kalau dia sudah tahu misalkan berlebihan di dalam pedas, maka cari lawannya, cari terapinya, cari kebalikannya. Kalau dia berlebihan di dalam manis, ya cari yang pahit. Kalau dia berlebihan dalam yang pahit terus, pahit, ya pasti akan terganggu. Karena berlebihan di dalam pahit, makanan yang pahit, minuman yang pahit terus. Kecuali seimbang. Kalau seimbang maka boleh, tidak mengapa. Bagus. Karena yang dituntut adalah keseimbangan. Ya, kembali lagi pada makanan, kebiasaan pola makan dan minum itu boleh, makan dan minum boleh, tetapi jangan berlebihan. Wa kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. makan dan minumlah kalian, jangan berlebihan. Sungguhnya Allah tidak suka terhadap orang-orang yang berlebihan. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.